Rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Akhwani wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, wa barakallahu fikum. InsyaAllah melanjutkan pembahasan dari hadis yang ke-10 kitab Arba'in An-Nawawiyah. Setelah Nabi SAW menyebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul, di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul, begitu pun perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin untuk memakan makanan-makanan yang baik, yang thayyib. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan yang jauh. Bahkan sampai disebutkan kusut rambutnya, berdebu, pakaiannya, badannya dikarenakan perjalanan yang jauh tersebut. Kemudian membentangkan kedua tangannya ke arah langit dan berdoa, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku, meminta ini, meminta itu dan lain sebagainya. Tapi disayangkan makanan yang dimakannya itu haram, baik zatnya ataupun sebabnya. Pakaian yang dipakainya pun haram, minuman yang diminumnya pun haram. Maka bagaimana mungkin doanya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Walaupun dia melakukan sebab-sebab dikabulkannya doa. Disebutkan tadi di antara sebab-sebab dikabulkannya doa ketika dalam keadaan safar, ketika dalam keadaan perjalanan. Ini di antara waktu mustajab doa, waktu dikabulkannya doa. Rasulullah mengatakan salasun da'wat la turad, tiga doa, salasun da'watin la turad, tiga doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, salasun da'wat mustajabah la syakka fihinna, tiga doa yang mustajab, yang tidak ada keraguan padanya. Yang pertama, da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Yang kedua, da'watul musafir, doanya orang yang sedang melakukan safar, perjalanan jauh. Wa da'watul walid ala waladihi, yang ketiga doanya orang tua kepada anaknya. Ini diantara tiga doa yang mustajab. Yang pertama doa orang yang zalimi, yang kedua doanya orang yang sedang safar, yang ketiga doa orang tua kepada anaknya. Yang kita bahas dalam hadis ini yaitu doanya orang yang sedang safar, melakukan perjalanan jauh. Ini diantara sebab dikabulkannya doa, doa yang mustajab. Sehingga tatkala kita melakukan suatu safar, perjalanan jauh, hendaklah kita memperbanyak doa. Doa untuk diri kita, doa untuk orang tua kita, doa untuk tetangga kita, masyarakat kita, doa untuk penguasa-penguasa kita, untuk negara kita, dan semisalnya. Nah, yang kedua, di antara sebab-sebab dikabulkannya doa disebutkan pada orang tersebut as'asa al-baro, dalam keadaan kusut. Nah, rambutnya kemudian juga berdebu, pakaiannya berdebu, badannya. Ini pun di antara sebab dikabulkannya doa. Nah, ketika seseorang dalam keadaan penampilan demikian, dikarenakan safar yang panjang, safar yang jauh, menyebabkan keadaan demikian, kusut rambutnya, kemudian juga berdebu pakaiannya, badannya. Sebab yang lainnya, orang tersebut membentangkan kedua tangannya ke arah langit. Ini pun diantara sebab dikabulkannya doa, dengan mengangkat tangan. Nah, Rasulullah mengatakan, Inna allaha hayyun karim yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi ay yaruddahuma safran khaibin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha malu, maha mulia. Allah malu apabila ada seorang hamba yang mengangkatkan kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Allah malu untuk menolaknya. Nah, dalam keadaan dia rugi, dia dikabulkan doanya. Ini menunjukkan bahwasannya mengangkat kedua tangan ketika berdoa sebab dikabulkannya doa. Hal ini juga menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit. Dikarenakan disebutkan oleh Nabi, orang tadi membentangkan kedua tangannya ke langit. Di sini menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di atas langit. Berada di atas arsnya, di mana ars Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit. Nah, sehingga dalam peristiwa Isra Mi'raj, ketika Rasulullah Mi'raj naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha di langit ketujuh, ini untuk menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah untuk melaksanakan sholat. Peristiwa Isra Mi'raj ini sangat menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di atas arsnya, Allah berada di atas langit. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang jariyah, seorang budak perempuan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Budak itu mengatakan, "Fis sama," Allah berada di atas langit. "Wa man ana?" Siapa saya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budak ini menjawab, "Anta Rasulullah," engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan a'tikha fa innaha mu'minah, bebaskan budak perempuan ini, sesungguhnya dia adalah seorang yang beriman. Ketika menyatakan Allah berada di atas langit, dinyatakan orang ini orang yang beriman. Sehingga akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkan Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit, di atas. Ya. Istiwa, meninggi, menaik di atas arsy-Nya. Ya, bukan berada di mana-mana. Ya. Akidah yang mengatakan Allah berada di mana-mana, ini akidah yang batil. Kenapa? Konsekuensinya ketika mengatakan Allah berada di mana-mana, berarti kalau kita masuk WC, kemudian kita buang hajat, kalau di mana-mana berarti di bawah kita. Na'udzubillah. Hinaan, mengandung cacian, makian, penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, bukanlah kebersamaan zat Allah. Bukanlah maknanya Allah itu di mana-mana bersama kita, dimanapun kita berada di sana ada Allah Subhanahu wa taala zatnya. Bukan. Tapi keberadaan di sini, kebersamaan di sini adalah kebersamaan ilmunya Allah, kebersamaan pengawasannya Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, Allah mengawasi kita. Ini maknanya. Ya. Bukan zat Allah ada di samping kita. Kenapa dikatakan Allah menegaskan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala meninggi, menaik di atas arsy-Nya dan arsy itu berada di atas langit. Nah, makhluk Allah yang paling tinggi arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitupun akidah yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluknya, ini pun akidah yang batil, yang salah. Ya. Kenapa? Dikarenakan melazimkan ketika menyatakan Allah menyatu dengan makhluknya, berarti pada diri saya ini ada Allah, bahkan pada diri hewan-hewan ada Allah. Sehingga dikarenakan batilnya akidah ini, ya, orang yang berpemahaman dengan pemahaman ini yang menyatakan Allah menyatu dengan makhluknya, ketika anjing menggonggong dinyatakan apa? Anjing wa akbar. Na'udzubillah. Ya. Kenapa? Dikarenakan pemahaman Allah itu menyatu pada anjing tersebut. Nah, ini pun akidah yang batil. Ya. Ketika menyatakan Allah menyatu dengan makhluknya. Nah, bisa berpemahaman saya adalah Allah, Allah adalah saya. Berbahaya sekali. Nah, bahkan secara fitrah, ya, secara fitrah menunjukkan Allah itu berada di atas langit tatkala kita berdoa. Nah, ya, refleks tangan kita itu menengadah ke atas langit. Apakah begini berdoa? Ke atas langit. Nah, bahkan kadang-kadang pandangan mata kita pun refleks ke atas. Berdoa, ya Allah. Nah, ini secara fitrah menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di atas langit. Bukan di mana-mana, bukan menyatu dengan makhluknya. Ya. Dan ini pun dikuatkan oleh ayat-ayat Allah dan juga sunnah Nabi SAW yang kita bacakan tadi. Nah, sekali lagi, peristiwa Isra Mi'raj sangat menunjukkan Allah itu berada di atas langit. Nah, Rasulullah Mi'raj sampai ke langit yang ketujuh untuk apa? Untuk menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada sebab-sebab dikabulkan doa, yaitu dengan mengangkat tangan. Ya. Kemudian mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Nah, ini pun diantara sebab dikabulkannya doa. Sebelum kita berdoa, kita menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama Allah yang indah tersebut. Bahkan di antara sebab dikabulkannya doa, mengawali doa-doa kita dengan nama-nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Kalau kita hendak meminta ampunan kepada Allah, sebutkan ya Ghaffar, wahai Zat yang Maha Pengampun, ighfirli, ampunilah aku. Kalau kita minta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sebutkan ya Rahman, irhamni, wahai Zat yang Maha Penyayang, sayangilah aku. Nah, ini antara bentuk sebab-sebab dikabulkannya doa. Dan orang yang sebutkan oleh Nabi SAW tadi, ada padanya sebab-sebab dikabulkan doa. Dia melakukan perjalanan yang jauh, bahkan sampai kusut rambutnya, berdebu pakaiannya, berdebu badannya. Nah, kemudian dia pun menengadahkan tangannya ke atas langit, mengawali doanya dengan ya Rob, Robbi, Robbi, dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ternyata di samping dia melakukan sebab-sebab dikabulkannya doa, dia pun melakukan sebab-sebab terhalangnya doa tersebut. Apa diantaranya? Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam keadaan makanannya itu haram. Apakah haram secara zatnya? Ya, makan daging babi, makan bangkai misalkan, minum khamar, nah, atau makan darah dan semisalnya. Atau haram dikarenakan sebabnya makanannya makanan yang halal, buah-buahan misalkan, ya, tapi didapatkan dengan cara mencuri, dengan cara menipu dan semisalnya. Begitupun minuman yang diminumnya haram, ya, minuman khamar yang memabukkan misalkan, atau minum darah dan semisalnya. Begitupun pakaian yang dipakainya haram, baik haram secara zatnya atau haram dikarenakan sebabnya. Pakaian yang haram secara zatnya misalkan, diharamkan bagi laki-laki memakai pakaian dari sutra. Ini haram secara zatnya. Nah, atau dengan sebabnya, pakaian yang dia pakai walaupun pakaian yang halal untuk dipakai, tapi didapatkan dengan cara mencuri, dengan cara menipu dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya makanan, minuman, pakaian yang haram baik zat ataupun sebabnya menjadi sebab terhalangnya dikabulkan doa. Walaupun dia melakukan sebab-sebab dikabulkan doa, tapi ketika ada faktor-faktor yang menghalangi dikabulkannya doa, maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi bahan introspeksi bagi kita semuanya. Kenapa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ini, minta itu, tapi belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi kita melakukan perkara-perkara yang bisa menghalangi dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah pakaian, apakah makanan atau minuman yang haram yang kita konsumsi atau yang kita pakai sehingga menghalangi dikabulkannya doa. Kenapa? Dikarenakan pada asalnya Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi setiap hamba-Nya yang berdoa kepada Allah pasti Allah mengabulkannya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, niscaya sungguh pasti akan aku kabulkan untuk kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang berdoa kepadanya, meminta kepadanya, Allah akan mengabulkan. Dan hendaklah kita perbanyak doa kepada Allah, perbanyak minta kepada Allah. Allah senang tatkala ada hamba yang senantiasa meminta berdoa kepada Allah. Sebaliknya, ketika ada hamba yang tidak mau meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, Allah murka. Nah, malam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Kita itu makhluk yang sangat butuh kepada Allah. Dan hendaklah kita menampakkan rasa butuh kita kepada Allah dengan senantiasa meminta, berdoa kepada Allah. Kalau kita tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seakan-akan kita tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sombong. Seakan-akan tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kita hamba yang lemah, hamba yang sangat membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tampakkan rasa butuh kita kepada Allah dengan senantiasa meminta, meminta dan juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada juga sebab yang lainnya, di antara sebab-sebab terhalangnya doa. Tergesa-gesa dalam berdoa. Para ulama menyebutkan makna tergesa-gesa dalam berdoa, yaitu seseorang yang dia berdoa kepada Allah tapi mengatakan, saya sudah lama berdoa tapi belum juga dikabulkan, belum juga dikabulkan. Ini termasuk orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Sebab tidak dikabulkannya doa. Nah, dan juga di antara sebab yang lainnya, dia berdoa tapi ragu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah minta ini, minta itu, tapi ragu. Ini dikabulkan atau tidak ya? Jangan-jangan tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia ragu, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doanya, maka ini sebab terhalangnya dari dikabulkan doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga dari hadis yang kita bacakan tadi, bisa kita ambil faedah bahwasanya tatkala kita berdoa kepada Allah, maka hendaklah kita perhatikan, jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang bisa menyebabkan terhalanginya doa kita. Bahkan sebaliknya, hendaklah kita melakukan sebab-sebab yang dengannya dikabulkan doa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum, bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallah bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.